يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين للمسلمات الإخوة والأخوات رحمكم الله Kematian dan kehidupan adalah dua hal yang silih berganti kita jumpai dalam kehidupan dunia ini. Dan setelah kehidupan dunia, yang akan kita jumpai hanyalah kehidupan. Hanya ada yang hidup dengan hidup hakiki, penuh kenikmatan, dan ada yang hidup dengan penuh siksa. La yamutuna fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Pergantian hidup, lahir, wafat, atau meninggal, ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sumpahi sebagai perkara yang harus kita lewati. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kalian akan melewati jenjang demi jenjang, fase demi fase dalam kehidupan ini. Dan saya secara pribadi, setelah mengamati kejadian yang dialami hampir di setiap kehidupan, bergandengan dengan kematian. Kadang di siang hari saya menghadiri acara akidah, di sore harinya menghadiri sholat jenazah. Dan sering terjadi, saya alami, alhamdulillah, anak lahir. Tapi qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa hari yang lalu, kita mengantar, masalah tidak mengantar anak salah seorang ikhwan ke pekuburan. Sesuatu yang harus kita lewati. Sesuatu yang datang pasti akan kembali. Dan ini adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kebangkitan itu adalah perkara pasti. Sebagaimana kita diawali, maka demikian pula lah kita akan dikembalikan. Kama bada'akum ta'udu. Sebagaimana Allah mengawali kalian, maka demikianlah kalian pasti akan kembali. Ini terjadi pada makhluk yang lain pula. Lihat matahari di awal muncul. Cahayanya gimana? Terasa seperti di tengah? Tidak. Tapi bertambah bersamaan dengan naiknya. Setelah sampai kepada puncak terang cahaya teriknya, panasnya, yang bertahan tetap akan berkurang. Dia tidak akan bertahan, dia harus tergelincir. Berkurang-berkurang sampai akhirnya tenggelam oleh malam. Berganti malam. Malam dinginnya tidak sama. Bertambah malam, bertambah dingin. Tapi kemudian akhirnya dingin ini harus ditembus oleh fajar yang kemudian menghilanginya. Bulan sabit hilal yang sering diperdebatkan. Begitu muncul. Hanya seperti garis cahaya. Di hari kedua bertambah. Besarnya bertambah jenjangnya. Bertambah besarnya bertambah jenjangnya sampai purnama. Bertahan. Harus berkurang lagi. Ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul berada di hadapan dan dalam kehidupan kita. Maka tidakkah kita mengambil pelajaran darinya. Kama bada'akum ta'udu. Sebagaimana Allah mengawali kalian. Maka demikian pula lah. Kalian pasti akan dikembalikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan hidup dan mati, hendaknya lahir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita mampu melihat itu. Melalui tasbih, kita akan menyatakan La ilaha illallah. Melalui tasbih, kita akan menyatakan Alhamdulillah. Melalui tasbih, kita akan menyatakan Allahu Akbar. Melalui tasbih, kita akan menyatakan La hawla wa la quwwata illa billah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi خلق فسوى سبح بتسبيح engkau kepada Rabb engkau dengan menyebut nama-namanya. Dialah yang tertinggi. Kemudian disebutkan sifat dari sifat-sifat Allah, perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah yang mengharuskan tasbih. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang telah mencipta kemudian menyempurnakan penciptaan. Walladzi qaddara fahada, dia yang telah mentakdirkan, ada batasan dari hidup. Pasti berakhir. Allah di qaddar al-fahada, kemudian dia yang menuntut. Dia mengarahkan, pasti berakhir ke situ. Sampai akhir ayat, titik pembahasan kita sudah temukan. Bahwa ayat sabbih isma rabbikal a'la, yang nilai-nilainya, di suhuf Ibrahim wa Musa, kandungan-kandungannya terdapat dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Nabi Musa, dua Nabi dan Rasul Allah yang terhebat setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikumpul ilmu yang terdahsyat dalam lembaran-lembaran mereka dalam sabbih isma, surah yang betul-betul menuntun bagaimana bertasbih yang benar. Memulai urayan-urayan tasbih, jalur-jalur tasbih yang hebat. Di antaranya, Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Siapa yang memahami ini dan mampu melihat dengan pandangan yang benar, tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali Subhanallah. Alladhi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Alladhi qaddara fahada. Dengan tasbih, kalau sudah lahir tasbih, maka terserah dia mengarah kepada Subhanallah, Alhamdulillah, cocok. Lahir hamba yang bersyukur. Subhanallah, Allahu Akbar, sempurna. Lahir hamba yang betul-betul membesarkan Allah. Subhanallah, La ilaha illallah, sempurna. Lahir hamba yang betul-betul jadi hamba yang sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan ada empat kalimat yang paling Allah cintai. Terserah kita mau awali dari mana. Sebab empat ini saling meningkat, saling menghamaskan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nampak dengan sejelas-jelasnya di hadapan kita. Tapi banyak orang yang lalai. Orang yang beriman mampu melihatnya sampai menjadikannya dalil untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Orang beriman mampu melihatnya untuk betul-betul mensucikan Allah. Subhanallah. Orang beriman mampu melihatnya untuk menyatakan la ilaha illallah, mentauhidkannya. Orang beriman mampu melihatnya untuk membesarkan Allahu Akbar. Orang beriman mampu melihatnya untuk bersyukur kepadanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Orang beriman mampu melihat ayat yang memandang keseharian kita untuk menegakkan ibadah-ibadah besar, ibadah-ibadah hebat yang mampu mengguncang alam semesta ini. Sementara orang kafir, sesuatu yang sangat luar biasa jelas begini. Bahkan Allah buka kepada mereka uraian-uraian. Sampai ada yang menemukan listrik, ada yang menemukan atom, ada yang menemukan molekul, ada yang menemukan partikel ini, ada yang menemukan bakteri ini, ada yang menemukan-menemukan. Dan bersamaan dengan itu, jangankan mengatakan subhanallah, mengenal Tuhannya saja tetap tidak. Di antara penemu tetap masih ragu akan penciptanya. Kalaupun yakin ada pencipta, dia tidak memujinya. Justru dengan semua ciptaan Allah yang dia banggakan adalah dirinya. Kenapa tidak mengatakan subhanallah, alhamdulillah? Orang beriman saja yang mampu berpikir. Kenapa? Sebab sempurna akal, hati, pikiran orang-orang beriman. Subhanallah. Syukuri jamaah. Alladhi khalaqa fasawwa. Dia yang telah mencipta kita. Dan menyempurnakan penciptaan kita. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Tabarak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah kematian dan kehidupan itu. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Setelah Allah membesarkan, mengagungkan dirinya. Yang mana dialah yang memiliki segalanya. Yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengungkap satu perkara yang kapan kita pahami, maka kita harus membesarkan, mengagungkannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Diawali dengan sabar, kemudian Allah sebut-sebutkan sifat-sifat yang dengannya harus kita katakan tabarak Allah. Maha besar, maha agung, maha mulia. Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Allah jelaskan hikmah maksud kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk membala kalian. Untuk menguji kalian. Jadi tujuannya bala. Allah bisa jadikan kehidupan di dunia ini sama dengan kehidupan surga. Kekal seterusnya. Apa susahnya bagi dia yang sama? Tapi justru Allah jadikan dalam kehidupan di dunia hidup dan mati-mati dan kehidupan kehidupan yang sebab ada hikmah. Hikmah dari Al-Hakim yang mencipta segala sesuatu dengan hikmah. Dan siapa yang kesempatannya masuk ke dalam memahami Al-Hakim yang maha bijaksana, maka ibadahnya kepada Allah akan lebih dalam. Pasti dia akan lebih dewasa. Dan di sini terungkap hikmah besar adanya hidup dan kematian. liyabluwakum. Allah ingin membala kalian. Allah ingin bala, uji kalian, coba kalian. Apa tujuan dari bala ini? Ayyukum ahsanu amalan. Siapa dari kalian yang paling baik amalannya? Paling baik amalannya. Jadi melihat pergantian ini, pergantian itu, hidup dan mati, sakit, sehat dan semacamnya. Maka yang harus lahir adalah ilmu yang dengannya harus semakin mantap amalan kita. Imam besar Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang ahsan wa amala. Kata beliau, aswabu akhlasu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Ditanya lagi, apa maksudnya yang paling ikhlas, paling benar? Beliau perjelas, amalan. Kalau ikhlas, tapi tidak benar di atas petunjuk, tertolak. Atau di atas petunjuk, tetapi tidak ikhlas, juga tertolak. Sehingga bagaimana mungkin diterima, apalagi menjadi ahsan amalan, amalan yang terindah. Amalan yang terbaik. Sementara diterimanya saja tidak. Keikhlasan adalah syarat diterimanya amalan. Ketulusan adalah syarat diterimanya amalan yang bergandengan dengan tepatnya di atas petunjuk. Alifuat rahimahumullah. Ini dapat kita ingatkan. Mari kita berbuka bersama. Waktu sudah masuk. Dan sekian subhanakallah. Alhamdulillah. Ayat fadlul. Selamat datang di ikhwan. Ikhwan selamat datang. Yang tertipu dengan radio.